Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, di kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dalam buku Al-Marhalah. Dan kesempatan ini akan terbitkan koreksian dari bacaan-bacaan para member yang mengirimkan suaranya dari membaca latihan huruf-huruf bertasydid bagian yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kita langsung saja untuk mengulasi satu persatu. Mudah-mudahan berfaedah bagi antum yang lain yang tidak mengirimkan suaranya. Suara pertama kita dengarkan dari bacaan Bu Betty di daerah Labersa, Kampar. Ya, kita dengarkan suara beliau. Assalamualaikum Ustaz, mohon koreksinya untuk bacaan saya. Akala baroda tanaha salaja jaharo habbaro khabbaro dabbaro zakaro rahala zawaja saharo shammata soddako dohaka tobbala arrafa ghammada fahama qallaba yuahilu yuhaddidu yutta'ibu yusak kilu yujammidu yuhammilu yumarrinu yumazziqu yudarribu yusarrihu yusarridu yusabbiru yudu'ifu yutahhiru yuajjilu yugharridu yufahhitu yuqaddimu yukallilu yumassihu ya'uddu yaluttu yabutsu yasujju yakuhu yahummu yaruddu yazifu yasuffu yasummu yadurru yatubbu yazillu ya'illu yaghurru yafizzu yakillu yakiddu Yalimmu, yamurru, yaniddu, yawaddu, yahiddu, yaiyu, yayiyu. Toib, itu bacaan dari Bu Betty di daerah Laversa, Kampar. Baca beliau, alhamdulillah sudah bagus. Namun sedikit ada koreksian dari bacaan Bu Betty. Ketika membaca ba yang bertasydid, coba diusahakan bibir murni saja yang ditekan, jangan ada penekanan angin di dalam. Ataupun dalam praktek Bu Betty kurang kuat pengucapan ba bertasydidnya, sehingga menghasilkan bunyi dengung di dalam hidung. Lebih kuatkan lagi dab baro. Kalau kurang kuat dia jadi dam dam baro. Semi mim yang dibaca. Kuatkan lagi penekanan bibirnya dab baro. Jangan membaca dab dam dam baro. Lebih kuat dab baro. Kemudian pada latihan ketiga, ya barangkali Bu Betty tidak mendengarkan rekaman revisinya. Memang rekam pertama salah terbaca atau salah Anda mencantumkan hurufnya. Anda mencantumkan yusarrihu, seharusnya yusarriju, dan sudah direvisi pada rekaman revisi dalam pelajaran tasydid ini. Bisa didengarkan kembali, itu dibaca yusarriju, yusarriju. Namun dalam pokok permasalahannya sudah bagus pengucapan ro yang bertasydidnya. Kemudian pada latihan ketiga, sedikit saja untuk tha yang bertasydid agak dilembutkan lagi, yambuthu, yambuthu. Kemudian untuk mim yang bertasydid, apapun harokat mimnya dan apapun harokat huruf sebelum mim, tutup bibir sama dengan ketika kita membaca mim bertasydid sebelumnya fathah. Amma, seperti itu. Rasakan tutup bibir. Amma, lebarnya bibir atau normalnya menutup bibir. Maka seperti itu semuanya untuk huruf-huruf mim bertasydid, apapun huruf dan harokat huruf sebelumnya. Tutup bibirnya. Berarti tidak boleh monyong bibir ketika menahan tasydid pada mim. Yakhummu, dikembalikan bibirnya seperti normal. Yashummu. Namun untuk kadar mimnya, alhamdulillah sudah terterapkan, diterapkan oleh Bu Betty. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita dengarkan yang berikutnya, suara dari Nasrul. Latihan tasydid 2. Akala, barada, tannaha, sallaja, jahara, habbara, khabbara, دبر ذكر رحل زوج سحر شمت صدق ضحك طبل عرف غمض فهم قلب. Latihan tasydid 3. Yuahilu, yuhaddidu, yuta'ibu, yuthakilu, yujammidu, yuhammilu, yumarrinu, yumazziqu, yudarribu, yusarriju, yusarridu, yusabbiru, yudha'ifu, yutahhiru, yu'ajjilu, yugharridu, yufahhitu, yuqaddimu, yukallilu, yumassihu. Latihan tasydid 4. Ya'uddu, yaluttu, yabuthu, yasujju, yakuhu, yakhummu, yaruddu, yazifu, yasuffu, yashummu, yadurru, yatubbu, yadillu, ya'illu, yaghurru, yafizzu, yaqillu, yakiddu, yalimmu, yamurru, yaniddu, yawaddu, yahiddu, yaiyu, yayiyu. Taib, itu bacaan dari Nasrul yang telah mengirimkan suaranya. Bacanya sudah cukup bagus, namun agak lebih cepat daripada yang sebelumnya dari bacaan Nasrul. Kemudian koreksian sedikit, walaupun kita konsentrasi pada huruf-huruf yang bertasydid, pengucapan huruf-huruf harokat huruf jangan lupa bentuknya seperti fathah, kasroh, dan dhammah, bagaimana haknya, seperti bacaan bagian terakhir dari latihan kedua, qallaba, agak diarahkan ke a sedikit lagi, qallaba, ba, jangan be, qallaba, qallaba, qallaba, seperti itu. Kemudian untuk latihan huruf bertasydid yang keempat, pada umumnya huruf-huruf hijaiyah bertasydid ketika dia dhammah, sebelum terucap dhammahnya, bibir tidak boleh monyong terlebih dahulu. Walaupun ada huruf-huruf tertentu, jika huruf sebelumnya dhammah, maka huruf tersebut ketika tasydidnya sebagian kecil ada yang dibiarkan dhammah, karena akan menyulitkan dan akan merubah huruf-huruf yang sebelumnya. Ya, pada umumnya huruf-huruf bertasydid ketika sebelum terucap harokat dhammahnya, maka bibir tidak boleh menyong terlebih dahulu. Seperti halnya latihan yang baris pertama di latihan bertasydid yang keempat. Ya'uddu, dikembali dinormalkan bibir terlebih dulu, baru dimonyongkan ketika mau mengucapkan dal dhammahnya, walaupun sebelumnya dhammah. Ya'uddu, yaluth, yaluttu, luttu, yambuthu. Seperti apa baca atha, coba dibaca atha, seperti rasakan bentuk rasa bibirnya, atha, seperti itu. Seharusnya huruf-huruf kondisi yang lain ketika dhammah sebelumnya, tasydid tha-nya harus seperti atha tadi, atha, lebar mulutnya. Ya buthu, buthu, karena nanti akan mempengaruhi, kalau dalam bahasa Al-Quran akan mempengaruhi huruf-huruf setelahnya nantinya, dan juga huruf yang bertasydid itu sendiri, karena haknya adalah tipis bukan tebal. Baik, ya, secara umum seperti itu. Yang dibuarkan bulat seperti ini, ya murru, ya murru, ya ghurru, karena dhammah dengan ro ketika orangnya bertasydid juga dibiarkan bibir yang dhammah dalam keadaan bertasydid seperti itu. Namun yang lain secara umum tidak didomahkan sebelum terucap domahnya huruf yang bertasydid tersebut. Nah, namun secara umum bacaan Nasrul sudah bagus. Mungkin untuk yang akan datang agak diperlambat kembali seperti bacaan yang sebelum-sebelum ini, karena masih tergolong cepat bacaan yang tadi. Ya, barakallahu fiik. Kita dengarkan bacaan yang lainnya dari Bang Hendrik. Latihan tasdid 2. Akala barada tannaha sallaja jahara habbaro khobbaro dabbaro zak karo rahala zawaja sahara shammata saddaqa duhaka tabbala arrafa ghammada ghammada fahama qallaba. Latihan tasdid 3. Yu'ahilu yuhaddidu yuta'ibu yusakkilu yujammidu yuhammilu yumarrinu yumazziqu yudarribu yusarriju yusharridu yusabbiru yudha'ifu yutahhiru yu'ajjilu yugharridu yufahhitu yuqaddimu yukallilu yumassihu. Latihan tasydid 4. Ya'uddu ya'uddu yaluttu yabussu yasujju yakuhu yakhummu yaruddu yazifu yasuffu yasuffu yashummu yadurru yatubbu yazillu yazillu ya'illu yaghurru yaghurru yafizzu yaqillu yakiddu yalimmu yamurru Ya niddu. Ya waddu. Ya hiddu. Ya iyu. Ya iyu. Ya yiyu. Taib, itu bacaan dari Bang Hendrik yang telah mengirimkan suaranya dan telah kita dengarkan. Koreksi untuk Bang Hendrik, kalau bacaan sudah mulai bagus, alhamdulillah. Sedikit saja untuk mentasydidkan huruf H, jangan terhenti anginnya sebelum terucap fathah atau harokat dari H-nya. Biarkan anginnya mengalir. Jaharo. Jangan dibaca, yang terbaca tadi oleh Bang Hendrik, jaharo, terhenti anginnya baru terucapkan harokat H-nya. Yang tepatnya adalah biarkan angin itu mengalir. Jaharo. Jaharo. Fahama. Yuahilu. Itu ya. Jangan sampai terhenti. Yutahhiru. Kan terhenti. Seharusnya yutahhiru. Yutahhiru. Seperti itu. Kemudian dalam pada latihan keempat, ucapan zi, kalau untuk tebal tipis tidak terlalu dikoreksi sekali di sini, namun ketepatan posisi lisannya sepertinya lisan Bang Hendrik masih ke bawah, masih terbaca zai. Ya zillu, seharusnya ke atas ujung lisan, ke ujung gigi atas. Ya zil. Ya zil. Zil. Jangan ya zillu, itu seperti zai yang tertebalkan. Seharusnya ya zil, zillu. Posisikan saja ujung lisannya ke ujung gigi atas, kemudian angkat sedikit lisannya. Ya zil, zillu. Tadi yang terbaca ya zillu. Baik, barakallahu fik untuk Bang Hendrik. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya yang kita koreksi. Bacaan dari Jupri Iskandar di Marpoyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Jupri Iskandar dari Kartama. Tanda tasydid. A abba atta affa adja akha adda azza azza assa asha a'a affa akka alla amma anna awwa aha ayya arro akho asso addo agho atto akko addo. Latihan huruf bertasydid dua. Akala barroda tannaha fallaja jahara habbaro khabbaro dabbaro dhakkaro rahala zawwaja sakharo sammata saddaqa dakhaka tabbala arrafa ghammada fahama qallaba. Latihan huruf bertasydid tiga. Yuahilu yuhaddiru yuta'ibu yusakilu yujammidu, yuhammilu, yumarrinu, yumazziku, yudarribu, yusarriju, yusharridu, yusabbiru, yuda'ifu, yutahhiru, yu'ajjilu, yugharridu, yufahhitu, yuqaddimu, yukallilu, yumassihu. Latihan bertasdid 4. Ya'uddu, yaluttu, yabuthu, yasubju, yakuhu, yahummu, yaruddu, yazifu, yasufu, yashummu, yadurru, yatubbu, yadhillu, ya'illu, yagurru, yafizzu, yakillu, yakiddu, yalimmu, yamurru, yaniddu, yawaddu, yahiddu, yaiyu, yayiyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, itu bacaan dari Jufri Iskandar di Marpoyan yang telah kita dengarkan. Kurasian untuk bacaan saudara kita ini, ketika membaca di latihan kedua Saharo, baris ketiga, latihan kedua Saharo terbaca Saharo seperti kho yang terbaca, seharusnya angin saja, tidak ada ganjalan yang terasa di tenggorokan atas. Saharo, Saharo, jangan Saharo, hampir mirip dengan kho yang terbaca tadi untuk tasydid hanya. Kemudian untuk latihan tasydid yang ketiga, bagian yang pertama, yuta' ibu, baca to sepertinya tanya. Ya, ketika baca ta, ta bibir melebar, kemudian masuk ke ain, tasydid ain, tidak perlu membulatkan bibirnya, biarkan dalam posisi melebar. Seperti membaca ta, seperti apa membaca ta, ta, ta masuk ke ain tasydid, bibir tidak berubah. Yuta'ibu, tadi yang terbaca yuta'ibu, seakan-akan tanya coba ta to, karena terpengaruh dengan tasydid ain. Seharusnya tidak harus terpengaruh. Ketika membaca tasydid ain dan sebelumnya ta, yang bibir melebar seperti normal, ta, kemudian masuk ke ain tasydid, bibir tidak perlu dibulatkan, biarkan dalam kondisi seperti itu. Yuta'ibu, karena seperti yang tadi yang dibaca oleh saudara kita, yuta'ibu, seharusnya yuta'ibu, yuta'ibu. Baik, seperti itu. Kemudian untuk pada umumnya di ujung-ujung kata, perkata di setiap latihan ini terpanjangkan sebagaimana yang telah kita berikan mukadimah pada rekaman-rekaman sebelumnya. Kita belum belajar panjang dan pendek, oleh karena itu setiap huruf yang dibaca dalam latihan ini dipendekkan terlebih dahulu. Kita melatih kemampuan kita untuk memendekkan huruf sebelum kita masuk dalam materi panjang dan pendek. Oleh karena itu pendekkan saja suaranya, tidak perlu dipanjangkan, supaya lebih merasakan bacaan pendek itu seperti apa. Kemudian pada latihan bertasydid keempat, ya itu kursinya terlalu panjang. Kemudian pada umumnya ketika bertasydidnya huruf-huruf yang latihan keempat ini dalam kondisi bertasydid tersebut bibirnya sepertinya monyong. Ya, seperti yang Anda berikan keterangan koreksian pada bacaan yang sebelumnya yang Anda koreksi tadi. Bibir biarkan dalam kondisi normal sebelum terucapnya dhammah huruf yang bertasydid tersebut. Ya'uddu adda. Coba dilatih adda. Adda. Maka dalam kondisi seperti itulah ketika bertasydidnya dal ad, bibir melebar adda. Maka ketika ya'uddu dibiarkan dulu baru dimonyongkan bibir ketika mengucapkan dhammah dalnya. Yaluttu yabuthu. Seperti itu. Kemudian ketika membaca yazifu sepertinya terpanjangkan, terlambat masuk ke tasydid fa-nya. Seharusnya langsung yazifu. Yang terbaca tadi yazif zifu. Seharusnya nempel langsung ke fa. Yazifu. Yazifu. Taib, seperti itu. Untuk saudara kita Jufri Iskandar di Marpoyan. Barakallahu fik. Baik, kita dengarkan suara yang berikutnya dari Fizi Ardiansyah di Marpoin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan rekaman saya start. Kalau sekarang masuk ke tanda tasydid. Langsung saja start. A'udzubillahirrahmanirrahim. A'a abba atta atha ajja aha adda adza azza assa asha a'a afa akka alla amma anna awa aha ayya arra akha asa adda agha atta akka azza. Langsung ke latihan huruf bertasydid 2. Akala barroda tannaha tannaha tannaha sallaja sallaja jahara jahara habbaro khobbaro dabbaro zakkaro rahala zawaja sahara syammata soddaqa dohaka tobbala ngarrofa ghammado fahama kolaba. Langsung ke latihan huruf bertasydid 3. Yuahilu yuhaddidu yutaqibu yusakilu yujammidu yuhammilu yumarrinu yumazziku yudarribu yusarriju yusharridu yusobbiru yudoknifu yutohiru yu'ajjilu yu'ajjilu yugharridu yufahhitu yuqaddimu yukallilu yumassihu. Langsung ke latihan huruf bertasydid 4. Ya'uddu yaluttu yaluttu yabussu yasud yassa ya yasud ya yasudju yakuhu yahummu yaruddu yajifu yasuffu yashummu yadurru yatubbu yazillu ya'illu yaghurru yafizzu yakillu yakiddu yalimmu yamurru yaniddu Ya waddu, ya hiddu, ya iyu, ya yiyu. Baik, itu bacaan dari Fizi di Marboyan yang telah mengirimkan suaranya. Koreksiannya untuk Fizi, bacanya terlalu cepat sehingga kurang merasakan makhraj dari huruf-hurufnya, terutama ketika latihan pertama dalam bagian tasydid ini kurang merasakan, sehingga karena terburu-buru sehingga kurang merasakan makhrajnya, seperti baca ain yang bertasydid pada umumnya dari awal sampai akhir latihan masih terbaca nga nga, sehingga ketika tasydidnya sangat terlihat tadi ang ang, seharusnya a a, jangan anga, tapi a a a, jangan nga, seperti yang terbaca pada apa ngarwafa, terbaca tadi ngarwafa, arwafa seharusnya arwafa. Ketika yuta'ibu sedikit agak mengarah ke makhraj ain, sudah agak betul yuta'ibu. Tapi ketika yudha'i itu yudha'ifu, kembali ke nga lagi yudha'ngifu, seharusnya yudha'ifu, i ifu. Ya, koreksinya seperti itu, jangan terlalu cepat sehingga kurang merasakan makhraj huruf, seperti baca tadi pada latihan yang keempat yajifu, seharusnya apa yazifu, zai bukan ja, tadi terbaca ya yajifu, seharusnya yazifu. Coba didengarkan kembali rekaman pada pelajaran pembahasan tasydid ini, yang rekaman sebelum ini, bagaimana pelannya ana mentalkinkan seperti itu, diusahakan untuk menirunya. Tujuannya apa? Supaya bisa merasakan makhraj huruf itu di mana posisinya. Akala baroda tanaha thallaja jahharo habbaro khobbaro, seperti itu dalam latihannya, dan didengarkan kembali rekaman sebelum ini. Ya, tetap semangat untuk Fizi, barakallahu fik. Kita dengarkan rekaman yang berikutnya, suara dari Mas Gatot di Jalan Riau. Akala baroda salaja jaharo habbaro khobbaro dabbaro zakkaro rohala zawaja saharo semata sodako dohaka tobala arrofa gomado fahama kolaba yuahilu yuhadidu yuta'ibu yusaqilu yujammidu yuhammilu yumarrinu yumazziqu yudarribu yusarriju yusarridu yusabbiru yudha'ifu yutahhiru yu'ajjilu yughorridu yufahhitu yuqaddimu yukallilu yumassihu ya'uddu yaluttu yabuthu yasujju yakuhu yahummu, yaruddu, yazifu, yasuffu, yasummu, yadurru, yatubbu, yazillu, ya'illu, yaghurru, yafizzu, yaqillu, yakiddu, yalimmu, yamurru, yaniddu, yawaddu, yahiddu, yaiyu, yayiyu. Toib, itu bacaan dari Mas Gatot di Jalan Riau. Setelah Anda dengarkan semua bacaan dari awal sampai akhir, Anda mengira Mas Gatot barangkali belum mendengarkan rekaman contoh dalam Anda mentalkinkan latihan kedua, ketiga dan keempat dalam masalah tasydid ini. Karena semua huruf nun dan mim bertasydid tidak ditahan lama. Seperti mana yang Anda beri penjelasan, semua huruf yang bertasydid, semua huruf hijaiyah bertasydid, lama menahannya sama, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Kemudian yang ditahan lama adalah nun dan mim bertasydid. Setiap nun dan mim bertasydid ditahan lama ketika bertasydid dimanapun jumpanya nanti. Kalau dalam Quran seperti itu, dan kalau di latihan diusahakan seperti itu cara bacanya. Sebagai contoh, syammata ghammadho, itu. Atau seperti nun yang bertasydid yang tidak didengungkan tadi, apa tadi dalam contohnya, ya, bacaan tannaha, tannaha, tannaha. Semua huruf-huruf mim dan nun bertasydid pada latihan ini tidak terbaca, ditahan lama oleh Mas Kartot. Kemungkinan, dan ini gambaran dari bacaan tadi, sepertinya Mas Gatot belum mendengarkan secara utuh barangkali rekaman pelajaran atau penjelasan dari huruf-huruf bertasydid ini ketika Anda menerangkan pada rekaman yang lalu. Dan juga dalam membaca huruf-huruf bertasydid yang dhammah pada latihan keempat, sepertinya ketika tasydid huruf-huruf ini bibir monyong kebanyakan. Ya'uddu, bibirnya masih monyong, seharusnya tidak. Ya'uddu, yaluttu, yabuthu, seperti itu. Ya, didengarkan kembali untuk Mas Gatot rekaman yang kemarin, yang sebelum ini, untuk lebih bisa memberikan gambaran bagaimana bacaan sebenarnya dari latihan 2, 3, dan 4. Nah, barakallahu fiik untuk Mas Gatot di Jalan Riau. Kita dengarkan yang berikutnya, rekaman suara dari Bu Ar di Sigunggung. Latihan huruf bertasydid 3. Yu'ahilu. Yu'ahilu. Yuhaddidu. Yuta'ibu. Yuthaqqilu. Yujammidu. Yuhammilu. Yumarrinu. Yumazziqu. Yudarribu. Yusarriju, yusharridu, yusabbiru, yudha'ifu, yutahhiru, yu'ajjilu, yughorridu, yufahhitu, yuqaddimu, yukallilu, yumassihu. Latihan huruf bertasydid 4. Ya'uddu, yaluttu, yabuthu, Yasuddu. Yakuhu. Yahummu. Yaruddu. Yazifu. Yasuffu. Yasummu. Yadurru. Yatubbu. Yazillu. Ya'illu. Yaghurru. Yafizzu. Yakillu. Yakiddu. Yalimmu. Yamurru. Yaniddu. Yawaddu. Yahiddu. Yaiyu. Yayiyu. Baik, itu bacaan dari Bu Al di Segunggung, Pekanbaru. Dari bacaan Bu Ar, latihan kedua tidak terkirim mengenai rekamannya, karena yang masuk ke WA hanya rekaman latihan ketiga dan keempat. Sudah bagus dalam pengucapan huruf-huruf bertasdidnya yang dibaca oleh Bu Ar. Baik, barangkali belum terlihat mana yang akan dikoreksi. Sudah bagus ketenangan dalam bacaannya. Baik, kita dengarkan bacaan yang berikutnya yang dibaca oleh Bu Yasmi di Singunggung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan huruf bertasydid 2. Akala. Barada. Tannaha. Sallaja. Jaharo. Habaro. Khobaro. Dabbaro. Zakkaro. Rohala. Zawaja. Saharo. Syammata. Saddaqo. Dohaka. Qabbala. Arrafa. Ghammado. Fahama. Qallaba. Yuahilu. Yuhadidu. Yuta'ibu. Yusakilu. Yujammidu. Yuhammilu. Yumarrinu. Yumazziku. Yudarribu. Yusarriju. Yusharridu. Yusabbiru. Yudha'ifu. Yudha'ifu. Yutahhiru. Yu'ajjilu. Yughorridu. Yufahhitu. Yuqaddimu. Yukallilu. Yumassihu. Ya'uddu. Yaluttu. Yabuthu. Yasuddu. Yakuhu. Yahummu. Yaruddu. Yazifu. Yasuffu. Yasuffu. Yashummu. Yadurru. Yadurru. Yatubbu. Yazillu. Ya'illu. Yaghurru. Yafizzu. Yaqillu. Yaqillu. Yakid. Yakiddu. Yalimmu. Yamurru. Yaniddu. Yawaddu. Yahiddu. Ya iyu. Ya iyu. Toib, itu bacaan dari Bu Yasmin di Sigunggung. Dari bacaan Bu Yasmin yang bisa dikoreksi ketika membaca H yang bertasdid, anginnya kurang terlihat. Selanjutnya dibaca Jaharo Jah Jah, anginnya, aliran angin Jaharo Yuahilu, itu dia Yutohiru. Baik, seperti itu, aliran anginnya harus terlihat. Kemudian Yudha'ifu, do-nya tetap dibaca do. Yudha Yudha'ifu Da'ifu Yudha'ifu. Seperti itu. Ya, itu barangkali yang koreksi untuk Bu Yasmi dalam pengucapan H-nya. Anginnya kurang terlihat. Anginnya kurang terlihat. Baik, kita dengarkan bacaan yang berikutnya. Bacaan dari Bang Fadli di Jalan Riau. Bismillah. Akala barroda tanaha sallaja jahara habbara khabbara dabbara zakkara rahala zawwaja sahara sammata sammata saddaqa dahaqa dahaka tabbala arrafa ghammada fahama qallaba. Bismillah. Yuahilu yuhaddidu yuta'ibu yusakkilu yujammidu yuhammilu yumarridu yumarrinu yumazziqu yudarribu yusarriju yusharridu yusabbiru yudaifu yutahhiru yuajjilu yugharridu yufahidu yuqaddimu yukallilu yumassihu. Bismillah. Ya'uddu yaluttu yabuthu yasujju yakuhu yahummu yaruddu yazifu yasuffu yasuf yasummu yadurru yatubbu yazillu ya'illu yaghurru yafizzu yaqillu yakiddu yalimmu yamurru yaniddu yawaddu yahiddu yaiyu yayiyu. Baik, itu bacaan dari Bang Fadli di Jalan Riau. Ya, bacanya kesannya terburung, memang terburu-buru, terlihat kali terburu bacaannya sehingga kurang merasakan makhraj hurufnya, seperti pada merasakan huruf makhraj H dengan H perbedaan seperti apa, kurang terasa karena terlalu terburu-buru antara jahharo dengan jahharo, kurang bisa dibedakan nantinya, dan juga dalam prakteknya tadi karena bacanya terlalu terburu-buru. Dan sepertinya Bang Fadli juga belum mendengarkan secara utuh rekaman contoh bacaan latihan kedua, tiga, dan keempat yang Anda kirimkan yang sebelum ini. yang telah Anda kirimkan. Coba didengarkan kembali. Anda telah menjelaskan bahwasanya semua huruf tasydid tahannya lama menahan tasydid tersebut sama kecuali mim dan nun bertasydid. Ketika mim dan nun bertasydid, ingat, ketika mim dan nun bertasydid ditahan lama baru baca harokatnya, ditahan lama. Jadi semua huruf nun dan mim bertasydid tidak ada yang ditahan lama oleh Bang Fadli. Ia bisa berlatih kembali dengan panduan rekaman yang lalu. Barakallahu fik. Terakhir yang kita koreksi, bacaan dari Pak Khairil di Jalan Riau juga. Latihan huruf bertasydid 2. Akala, barroda, tannaha, sallaja, jaharo, habbaro, khobbaro, dabbaro, zakkaro, rohala, zawaja, sahharo, shammata, soddaqo, duhaka, tabbala, arrofa, ghammado, fahama, qallaba. Latihan huruf bertasydid 3. Yuahilu, yuhaddidu, yuta'ibu, yusaqtilu, yujammidu, yuhammilu, yumarrinu, yumazziqu, yudarribu, yusarriju, yusharridu, yusabbiru, yudha'ifu, yutahhiru, yu'ajjilu, yugharridu, yufahhitu, yuqaddimu, yuqallilu, yumassihu. Latihan huruf bertasydid 4. Ya'uddu, ya'luttu, ya'buthu, ya'suddu, yaquhu, yahummu, yaruddu, yazifu, yasuffu, yashummu, يضرُّ يطبُّ يضلُّ يعلُّ يغرُّ يفزُّ يقلُّ يكدُّ يلمُّ يمرُّ يندُّ يودُّ يهدُّ يأيُّ يأيُّ. Toib, itu bacaan dari Pak Khairul di Jalan Riau. Bacaannya sudah cukup tenang, sudah bagus. Hanya saja ketika membaca kaf tasdid yang pertama, terlalu lama menahan tasdidnya, agak dipercepat sedikit. Akala kan terlalu lama, dikurangi sedikit. Akala barwada tannaha thallaja jaharo, sedikit saja dipercepat bacaan tasdidnya, namun penglafasan huruf tasdid alhamdulillah sudah bagus dalam bacaannya. Kursian yang berikutnya, latihan ketiga, baris ketiga, yutohiru, terbaca tadi yutahiru, seharusnya yuto, tetap yuto saja bacaannya, yutohiru, tohiru, jangan yutah hiru, terbaca ta, agak kurang membulatnya huruf to. Kemudian keliru dalam baca huruf pada latihan keempat, baris ketiga, ya zillu, zillu, itu huruf do yang terbaca oleh Pak Khairul tadi, ya zillu, huruf dot yang terbaca. Seharusnya ya zil, zillu, ujung lisan ke ujung gigi atas. Kemudian angkat sedikit lisannya, ya zillu, yang terbaca oleh Pak Khairul, ya zillu. Baik, barakallahu fik. Baik, demikian para member yang dimuliakan dari Allah SWT. Beberapa ikhwan dan akhwat member grup yang telah mengirimkan suaranya, yang telah koreksi di kesempatan pagi ini, mudah berfaedah dan memberikan motivasi untuk antum semuanya, baik yang dikoreksi bacanya dan juga bagi antum yang hanya mendengarkan dari koreksi-koreksi ini, sehingga bisa berlatih sendiri di rumah dari ucapan-ucapan huruf tasydid ini. Dan kita telah sampai di penghujung bagian terakhir dari mengenal harokat dan tanda-tanda baca, harokat fathah, kasroh, dhammah, sukun dan tanda tasydid, dan bisa berlatih kembali dari latihan-latihan yang sudah disajikan dari awal pembahasan tahap kedua dalam kitab Al-Marhalah ini. Dan setelah ini anda akan kirim langsung untuk pelajaran bagian awal dari tahap ketiga dari kitab Al-Marhalah. Nama sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.